لأن رأى سبب سبب yang akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, dan sebab yang paling besar atau globalnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang paling besar yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala atau seluruh sebab terangkum dalam kalimat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan dari Allah melihatmu di mana engkau diperintahkan, dan tidak melihatmu di mana Allah Subhanahu wa taala melarangmu. Dengan kata lain, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Termasuk dalam hal tersebut merealisasikan rukun yang paling besar dari rukun Islam, yaitu dua kalimat syahadat. Mewujudkan tauhidullah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai berhala-berhala itu sebagaimana kecintaan kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, serta asma wa sifat, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan bahwa Allah mencipta yang satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan manfaat dan mencegah madarat, serta beribadah dengan berbagai macam jenis ibadah semua hanya untuk Allah, juga beribadah kepada Allah, mengesakan Allah dengan nama-namanya serta sifat-sifatnya, ini semua merupakan sebab yang paling besar untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya menggapai kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan mencintaimu. Apabila engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang mendatangi kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap keluh kesah yang kita rasakan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menegaskan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan, menjadikan untuknya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia perkirakan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Apabila Allah Azza wa Jalla menerima sebuah amalan darimu, maka ketahuilah bahwa berarti Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Dan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menerima darimu amal yang telah engkau lakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk terus berusaha merealisasikan, mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk terus berusaha menjaga sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran mulai dari 133 sampai ayat 137. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Dan bercepat-cepatlah kalian semua menuju pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang menyedekahkan, yang berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Mereka adalah orang-orang yang suka menahan amarah dan memaafkan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan kekejian atau menzalimi diri mereka sendiri, segera mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala lantas beristighfar mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Dan tidaklah ada zat yang mampu menghapuskan dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak berterus-terusan dalam apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan dalam keadaan mereka tahu. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi mereka di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan sungguh itu balasan terbaik bagi orang-orang yang beramal. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan senang maupun susah, menahan amarah, memaafkan manusia, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla apabila terjatuh dalam perbuatan maksiat, tidak terus-menerus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat bahwa ayat ini dibacakan kepada Ali bin Al-Husain Zainal Abidin, atau dikatakan juga kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana pada saat itu beliau memiliki budak wanita yang biasa menuangkan air ketika majikannya mau berwudu. Suatu hari budak perempuan tersebut menuangkan air sebagaimana biasa. Namun kemudian ternyata bejana yang digunakan untuk menuangkan air tersebut jatuh, pecah, bahkan mengenai kepala, dan sehingga darah mengalir dari kepala majikannya. Maka budak perempuan itu pun takut karena telah melukai majikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada budak tersebut untuk membacakan ayat ini. Ketika dibacakan, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang suka menahan amarah, maka Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, aku mengatakan aku tahan marahku. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia, dia katakan aku sudah maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu atau Ali ibn al-Husain Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala mengatakan, pergilah kamu wahai budakku, sudah kamu saya merdekakan. Demikianlah mereka, para pendahulu kita, teladan kita dalam mewujudkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi meraih cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala.